أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة ترقوها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الحاضرون، جماعة الجمعة رحمكم الله، puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kehebatan pembawa berita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, kita sadari bahwa Al-Quran sebagai kitab suci kita, jelaskan dalam Al-Quran berfungsi sebagai hudal linasi wa bayinati minal huda wal furqan. Quran adalah hudal sebagai petunjuk, wa bayinati minal huda dan penjelasan atas petunjuk, wal furqan dan kitab suci yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang buruk. Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk, penjelasan petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Semua umat Islam menyadari akan hal itu. Akan tetapi dalam implementasi, dalam kenyataan pelaksanaan, dalam pengamalan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat suci Al-Qur'an betapa umat Islam yang mengakui Al-Quran sebagai kitab sucinya ternyata memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda di dalam mereka mengamalkan kandungan ayat suci Al-Quran. Dalam surah Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Tsumma arsalna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid وَمِنْهُمْ صَادِقٌ بِالْخَيْرَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ". Dan kami wariskan kitab suci ini kepada orang-orang dari hamba-Ku yang terpilih. Sebagian di antara mereka menganiaya terhadap dirinya sendiri, sebagian mereka muktasib pertengahan, dan sebagian di antara mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan amal kebajikan dengan izin Allah. Hal inilah adalah sesuatu pemberian Allah yang sangat besar dan sangat agung. Dalam ayat ini dapat kita pahami betapa Al-Quran melukiskan pengamalan umat Islam terhadap kitab sucinya. Paling tidak terklasifikasi menjadi tiga kelompok atau golongan. Kelompok yang pertama, umat Islam adalah zalimun li nafsi, orang yang menganiaya terhadap dirinya sendiri. Siapakah mereka ini? Adalah orang yang mengakui Al-Quran sebagai kitab sucinya, sebagai pedoman hidupnya, tapi sayang meskipun mereka mengakui kitab sucinya Al-Quran, tapi dia tidak mau tak acuh tak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Mereka bisa jadi mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Mereka bisa jadi mendengarkan orang yang mengupas dan mengkaji Al-Quran. Tapi mereka tidak mau peduli. Mereka acuh tak acuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Inilah yang oleh Allah dilukiskan dengan istilah zalimun li nafsi, orang yang menganiaya terhadap dirinya sendiri. Kenapa orang yang meninggalkan Al-Quran, yang tidak mentaati perintah Al-Quran, yang mengabaikan terhadap larangan Al-Quran, dinyatakan sebagai orang yang menganiaya terhadap dirinya sendiri? Karena harus kita sadari, setiap orang meninggalkan ajaran Al-Quran, setiap orang mengabaikan terhadap larangan Al-Quran, pada hakikatnya dia mempersiapkan dirinya dengan siksa dalam bala api neraka. Semakin banyak kandungan ayat Al-Quran yang dia tinggalkan, semakin banyak siksa yang dia persiapkan untuk dirinya kelak pada hari kiamat. Karena itulah orang yang mengabaikan terhadap ajaran Al-Quran ini digambarkan oleh Allah sebagai orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia menganiaya terhadap dirinya sendiri. Inilah yang barangkali dalam banyak ayat Al-Quran, kelompok yang pertama ini sering disebut oleh Allah, yang ketika ada ayat Al-Quran mereka mengungkapkan sami'na wa asoyna, kami dengar wa asoyna, tapi kami mendurhakai. Kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid, yakni orang pertengahan. Siapakah orang yang pertengahan ini? Yang pertama, bisa jadi yang dimaksudkan pertengahan dalam konteks ayat ini adalah orang yang ketika berhadapan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, mereka bersikap setengah-setengah. Mana ayat yang dianggap cocok dengan selera dan pikiran, maka ia ambil. Dan manakala ada ayat yang dianggap tidak cocok dengan selera, tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, maka ayat ini kemudian dia tinggalkan. Mereka ketika berhadapan dengan ayat Al-Quran, mesti berpikir, mesti memilah dan memilih mana yang kira-kira menguntungkan mereka. Salah satu bentuknya, ada barangkali salah satu contohnya, ketika Al-Quran berbicara, فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ, dan nikailah di antara wanita yang kepandang baik dua atau tiga atau empat. Ayat ini memang jelas, para ulama mengakui bahwa Islam membolehkan adanya poligami dengan persyaratan hadis. Tapi karena ayat ini dianggap sangat cocok dengan selera mereka, ketika berhadapan dengan ayat ini karena dipandang cocok, maka kemana-mana dia mendengungkan adanya poligami, bahwa poligami itu sebagian dari sunnah Nabi. Ini tidak salah. Yang salah manakala dia melihat ayat lain karena dipandang tidak cocok dengan selera, ketika Allah dalam Al-Quran menyatakan faminal laili fatahajjat bihi nafilatallah, maka dari sebagian malam maka bertahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu. Ketika ayat ini muncul, maka mereka diam seribu bahasa. Kenapa? Karena dipandang ayat ini tidak cocok dengan selera. Inilah kelompok pertengahan, yakni kelompok muftasir. Dan sekian banyak contoh yang lain, betapa tidak sedikit ketika ada ayat-ayat yang cocok dengan kepentingan pribadinya, kepentingan politiknya, kepentingan hawa nafsunya ia ambil. Tapi ketika melihat ada ayat-ayat yang tidak cocok dengan selera nafsunya, selera politiknya, selera keinginan pribadinya, setiap ayat mereka tinggalkan. Inilah kelompok yang kedua yang digambarkan oleh Al-Quran, meminum mempersi, orang yang setengah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menggambarkan, dan inilah yang terbaik, siapa itu? Sabiqun bil khairat biidznillah, yakni orang yang berlomba-lomba melaksanakan amal kebaikan sesuai dengan izin Allah, artinya sesuai dengan syariat agama Allah. Mereka yang kelompok yang ketiga inilah yang ketika berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran, apakah itu yang berisi dengan perintah Allah, apakah itu dengan larangan Allah, mereka senantiasa punya sikap sami'na wa ata'na, kami akan mendengarkan dilarang oleh Al-Quran, apapun yang dilarang oleh Al-Quran, mereka senantiasa tunduk dan patuh serta taat tanpa ada reservasi, tanpa ada persyaratan apa. Kelompok ketiga inilah, hadirin jamaah rahimakumullah, kelompok yang ideal di tengah-tengah masyarakat kita. Tentunya untuk bisa sampai menjadi kelompok yang ketiga, tidak hanya kita bangga dengan Al-Quran, tidak cukup kita hanya mengatakan bahwa Quran itu adalah hebat, butuh adanya segala upaya. Upaya yang paling awal adalah upaya sering untuk membaca, karena mustahil orang bisa mengamalkan terhadap isi kandungan Al-Quran kalau barangkali kita sehari semalam tidak pernah menyentuhnya, kalau barangkali setahun sekali kita tidak pernah menyapanya. Bagaimana bisa mendalami isi kandungan Al-Quran? Membaca saja tidak cukup, maka mesti kita iringi dengan mengkaji, dengan memperhatikan, menghayati isi kandungannya, baru tahap selanjutnya aplikasi untuk mengamalkannya. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, gambaran terhadap umat Islam, bagaimana sikap mereka terhadap kitab suci, bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran yang selama ini anggap sebagai pedoman hidupnya. Kenyataan dapat kita saksikan, jangan takut mengamalkannya. Coba kalau kita mau refleksikan, berapa banyak di antara 1000 umat Islam yang setiap hari mereka membaca Al-Quran? Dari orang yang setiap hari membaca Al-Quran, berapa banyak mereka yang mendalami isi kandungannya? Dan dari sekian orang yang mendalami isi kandungannya, berapa mereka yang mengamalkan ayat suci Al-Quran secara utuh dan bertanggung jawab? Inilah barangkali mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan bisa mencerahkan sikap kita bagaimana memposisikan Al-Quran dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'aanil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayaati wa dzikril hakiim innahu jawwadul barruufur rahiim. Fa'tadiru ya ulil albab ma'anakum yurhamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil Rahman al-Azizil Jabbar muqawwilil layl 'alan nahar. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر الذي يأمر بالمعروف وينهى عن الفحشاء والمنكر وعلى آله وأصحابه وذريته الأخيار. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم فارق أمة محمد. اللهم اصلح أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين في لبنان. اللهم انصر إخوان المسلمين في العراق. اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سفرة الموت ونجاة من النار وأفعال الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء